Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Naam. Apa fungsi atau faedah daripada am ketika terletak setelah istifham atau talab? Indak ya kana Mbak Sofia. Syak. Contohnya apa? Syak itu? Ragu-ragu? Pak Lukman? Pilihan. Iya. Berarti ya? Bita'yin. Kola bita'yin. Meminta kepastian. Ya, meminta kepastian. Baik, Allah nastamir, barakallahu fikum. Zu. Ya. Zu itu ada dua sebelum kita baca di sini. Yang sudah kita pelajari. Dua apa saja ya, Pak? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah dan? Dan itu... Huruf jar ada tuh mundu itu mundu. nggak pakai mund. Indah ya Pak Abdillah. Du yang lainnya. Assalamualaikum. Ah lupa. Usman. Du apa lagi? Dumalin. Anta dumalin. Indah ya, Hana? Mbak Azam? Hana Ridho? Usman? Abah Abdillah? Pas. Abah Sofia? Isim Isyara? Ada Isim Isyara Du? Isim Mausul? Mausul. Nah. Mausul. Contohnya apa? Ja'a dhu qama. Ya. Mausul mustarak. Ja'a dhu qama. Ja'a dhu qama. Ja'a dhu qamu. Apa perbedaan antara dhu mausulah dan dhu asmaul khamsah? Perbedaan yang pertama, dhu mausulah mabni. Du asma'ul khamsah mu'rab. Contohnya, ja'a du qama. Ra'aitu du qama. Marartu bi du qama. Tetap du terus. Mabni. Kalau asma'ul khamsah, tanda rupanya apa ya, Pak Zakiyah? Pak Lukman? Rofa dengan waw, nasab dengan? Jer? Jer dengan alif juga. Alif juga? Contohnya gimana? Contoh Rofa. Rofa. Ja'a. Abu Bakar. Loh. Wong dua Abu Bakar. Ja'a Dumalin. Ra'a itu? Ra'a itu Dumalan. Kok malam-malamnya yang rasok? Ra'a itu Dumalin. Nah, Maror itu? Maror itu Dumalin. Di? Di Dumalin. Jadi tanda jernya dengan? Dengan kas. Kerap. Banyak ya. Nah. Baik. Ya. Itu perbedaan yang pertama, asmaul khamsah mu'rab, mausulah mabni. Nah. Paham ya? Apa tadi perbedaan yang pertama? Apa tadi ya? Mu'rab dan mabni. Ya apa? Mu'rab dan mabni gitu aja. Isim asmaul khamsah mu'rab. Du asmaul khamsah. Du asmaul khamsah mu'rab. Mu'rab. Mu'rab. Mabni. Mabni. Nah. Tentunya kemudian ketika sudah tahu asmaul mausulah berarti butuh apa? Silah dan a'id. Nah. silah dan ayat. Adapun du asmaul khamsah itu membutuhkan mudhaf ilaih. Bab yang dipelajari di sini adalah du al asmaul khamsah. Du ismun minal asmaul khamsah. Du adalah salah satu isim dari isim-isim yang lima. Isim yang lima apa saja ya, Pak Isa? Abuka, akuka, hamuka, fuka, dumali. Sama satu lagi, asma sita. Apa ya? Asma sita. Hanuka. Baik, marfu'un bil wawi. Mansubun bil alif. Majrurun bil ya. Ya. Asmaul khamsah itu tanda rafa'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, jirnya dengan ya. Kapan asmaul khamsah itu di-i'rab dengan tanda i'rab ini? Rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jirnya dengan ya. Indak ya, Pak Lukman. Syarat-syarat asmaul khamsah di-i'rab dengan huruf. Rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Syarat yang pertama, antakuna mufrodatan, harus mufrod. Kalau musanna, tanda i'rabnya dengan i'rab musanna. Jamak demikian pula. Yang kedua, antakuna mudhafatan. Kalau enggak mudhaf, maka di i'rab seperti mufradnya. Ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi'abin. Mufrad. Syarat yang ketiga, tambahkan Abu Abdillah, antakuna mukabbaratan, bukan tasghir. Kalau tasghir, tandanya, tanda i'rabnya dengan harakat. Syarat yang keempat, mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Nah, kemudian syarat tambahan, ini syarat untuk semuanya. Syarat tambahan untuk dhu, antakuna bimakna sahib. Kemudian untuk fu, kosong dari mim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perbedaan antara dhu mausulah dengan dhu asmaul khamsah tadi. Kalau dhu mausulah itu maknanya alladhi. Kalau du asmaul khamsah maknanya apa? Sahib. Nah, tambahan yang tadi. Al-ismu ladhi ba'dahu yu'rabu mudhafan ilaihi da'iman. Isim yang setelah du itu di-i'rab sebagai mudhaf ilaih selamanya, majrur. Ya. Taib. Di sini du ismun mudzakkarun. Mu'annasnya dhatu. Kalau mu'annas bukan asmaul khamsah. Perhatikan, yang asmaul khamsah hanya yang apa? Mufrad saja. Nah, jadi yang termasuk asmaul khamsah yang mufrad saja. Mufrad mudhakar. Kalau mu'annas, dhatu. Ini makna sahibah. Jam'uhu al-mudhakar. Jam'ah mudhakar, dhawu. Kalau dhawu, berarti nanti tanda i'rabnya juga sama dengan apa? Jam'ah mudhakar salim. Rafa' dengan wau, nasab dan jirnya dengan ya. Zawu, zawi. Jam'ul mu'annas zawatu. Jamak mu'annasnya zawatu. Barakallahu fikum. Jadi ingat, yang di i'rab, i'rab asmaul khamsah hanya zu untuk mufrad mudzakkar. Baik, ikra ya Aba Usman. Artinya seorang laki-laki yang mempunyai akhlak. Benar atau salah, Pak Azam? Mengartikannya. Laki-laki ini memiliki memiliki akhlak. Bedanya apa tadi sama Abu Usman? Usman ini laki-laki. Ini ya. Dulu. Ini dulu ya. Ingat ya Pak Usman. Kalau setelah isim isyarah ada alif lamnya, itu sebagai badalnya. Ngartikannya bagaimana? Laki-laki ini. Nah, ini susunan mubtada khobar. Kalau antum tadi ngartikan, itu susunan atmanut yang memiliki akhlak. Ya. Paham ya? Kalau hadza rajulun dzu khuluqin, nah baru ini laki-laki yang memiliki akhlak. Paham? Kalau hadza rajulu dzu khuluqin, laki-laki ini memiliki akhlak. Hadza mubtada, ar-rajulu badal, dzu khabarnya. Paham bedanya? Dengan hadza rajulun dzu khuluqin tanpa alif lam, ar-rajul. Dzu di sini marfu bil wawi sebagai khobar, khuluqin mudhaf ilaihnya. Baik, yang muannas ikra Aba Azam. Hadhil mar'atu zatu khuluqin. Artinya wanita ini memiliki akhlak. Nah. Ikutnya insyama mudzakkar. Sama manas. Taula insya'u dawatu khuluqin. Para perempuan ini memiliki akhlak. Nah, ini mufrad mudzakkar, mufrad muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas. Sekarang, nah, difahami ya. Anda perhatikan yang dikasih tanda panah itu marfu bil wawi bi mudhaf ilaih, marfu bi dhammah karena apa? Isim mufrad. Khuluqin mudhaf ilaih. Nah, dawu marfu'nya dengan wawu karena apa? Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Khuluqin mudhaf ilaih, dawatu jamak muannas tanda rupanya dengan dhammah. Khuluqin mudhaf ilaihnya. Baik, berikutnya Iqra ya. Fadilah. Sayyidun anda antar jualin antar ku atin yakti ma hanjat istakmin ma ta'asil hanjati takulu say'a ilagi tak'alu anhu takulu amit sayyidun anda antar jualin walaysa anta mutsayyidun antar jualin di anata tak'alu anhu kasalihi. Nah, amustairun anta am kaslan. Apakah engkau orang yang rajin atau pemalas? Am di sini huruf atau datang bersama hamzah ta'yin ya, untuk meminta kepastian. Apa yang setelah hamzah menyebutkan sesuatu yang kamu bertanya tentangnya? Jadi yang setelah hamzah itu kamu sebutkan sesuatu yang kamu bertanya tentangnya. Setelah hamzah apa di sini ya Hona? Fadilah. Mujtahidun. Jadi kamu bertanya tentang kesungguh-sungguhan, sungguh-sungguh dia atau pemalas. Maka kamu katakan amujtahidun anta am kaslan. Perhatikan pemakaiannya. Setelah hamzah bukan a anta tapi amujtahidun anta. Walaisa dan bukan kalimatnya a anta mujtahidun am kaslan. Paham ya? Bedanya paham, kalau yang pertama amustahidun anta, karena bertanya tentang mujtahidnya ini, sungguh-sungguh enggak. Jadi kalimatnya bukan a anta mujtahidun amkaslan. Kenapa yang benar demikian? Karena kamu bertanya tentang kesungguh-sungguhannya dan malasnya. Bukan tentang apa? Engkaunya, bukan tentang kamu. Tapi tentang kesungguh-sungguhan dan pemalasnya. Contoh dari Al-Quran, qala ta'ala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Artinya apa, Pak Sofia? Rohibun an. An. Kalau imbuannya an, berarti membenci. Apakah kamu membenci sesembahan-sembahanku, wahai Ibrahim? Nah, di sini, di ayat ini, di setelah Hamzah, rohibun an. Ya, artinya bertanya tentang bencinya itu. Nah, soal difahami. Al-asmaul khamsah ya abun akhun hamun fudu. Tapi dengan syarat tadi ya. Kalau akhun saja tanpa terpenuhi syarat-syarat tadi bukan asmaul khamsah. Ja'a abun ra'aitu aban marartu bi abin. Kalau misalkan mudhaf ilaihnya ya ja'a abi ra'aitu abi marartu bi abi bukan asmaul khamsah. Jadi lima kata ini akan menjadi asmaul khamsah dengan syarat tadi. Apa tadi syaratnya ya Fana Ridho? Harus mufrad. Dua. Tiga. Empat. Nah, empat ya. Syarat tambahannya apa? Bermakna sahih. Kalau dunya bermakna alladhi, maka mabni. Kemudian antakunafu bimakna khaliyatan minal mim. Nah. Jadi ini perlu ditanbih. Karena kalau sekedar mengatakan asmaul khamsah itu abun, akhun, hamun, salah. Ya, kurang tepat. Nah. Asmaul khamsah itu adalah lima ini dengan syarat tadi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi misalkan abun kan untuk tambahi misalkan Muhammad. Abu Muhammadin, asmaul khamsah atau bukan? Abu Usman. Abu Usman, asmaul khamsah bukan antum? Asmaul khamsah, terpenuhi syaratnya. Nah. Akhun, tambahkan misalkan aku hum. Asmaul khamsah atau bukan? Fadilah. Aku hum. Asmaul khamsah. Jadi yang penting lima ini terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia asmaul khamsah. Nah. Baik, turfa'u bil wawi. Dirafa' dengan wawu wal ismu ladzi ba'da mudhafun ilaih. Satadrusu insyaallah fil mustawa tsalis. Kamu akan pelajari nanti di tingkatan ketiga insyaallah. Ghalin, barakallahu fikum. Ghalin ismun manqus. Hudifat ya'uhu. Si mankus ketika tidak ada alif lam dalam keadaan rofa atau jer, maka ya-nya hilang. Asluhu ghaliyun. Mu'annasuhu ghaliyatun. Nah. Maknahu samanuhu kathir. Harganya banyak, itu mahal. Aksuhu rohis. Lawannya rohis. Rohis apa? Murah. Baik, tanda i'rabnya apa ghalin? Ya, Mbak Sofia. Rofa'nya dengan apa ghalin? Dhammah muqaddarah. Alal ya' mahdufah. Nasabnya? Fathah. Muqaddarah alal ya'. Majrurnya? Kasrah muqaddar. Setuju? Aba Lukman? Nasabnya waliyah. Santa. Isim mankus itu akan kembali ya-nya sehingga bisa dengan fathah. Karena fathah itu ringan. Barakallahu fikum. Dalam keadaan satu. Ini pelajaran dusulugoh. Kita sudah selesai dusulugoh. Ya, kapan kembali ya-nya? Nasab. Ya, ghalian. Dua, ketika ada alif lamnya. Al-ghali. Ada ya-nya kembali. Nah. Tiga, dalam keadaan mudhaf. Nah, itu tempat-tempat yang ya isim manfus kembali, yaitu tampak. Ketika nasab, ketika ada alif lamnya, ketika mudhaf. Nah, difahami ya, ikhwan? Jadi untuk ghalin, ini aslinya ghaliyun. Elanya bagaimana ini ya, Bagi ya? Kok jadi ghalin, gimana urutannya? Tengok sepedol. Sepedol. Apa? Ya, lanjutkan. Ghalin asluhu ghaliyun. Terus karena dibantu apa Isa? Walin asluhu waliyun ala wasni fa'ilun. Terus kulibatil ya'u, kudifatil ya'u. Kenapa? Lil munasabah. Munasabah. Barakallahu fikum. Kulibatil ya'u. Kelompatan kalau langsung kulibat. Enggak ada kulibat ini. Kudifatil. Jadi ghaliyun itu asalnya ghaliyun. Ya, ghaliyun tanwinnya itu aslinya nun sukun. Jadi tulisannya apa? Ghali kemudian ya nun sukun. Ghaliyun karena tanwin itu adalah nun sakinah. Sudah? Sampai di situ? Paham ya, Pak Lukman? Golin, aslinya goliun dengan tanwin, kemudian tanwin dikembalikan ke nun, jadi goliun. Sudah paham dari situ? Lanjutkan. Tanwin tulis belum? Golin, asalnya goliun, tanwin. Tanwinnya dirubah jadi nun sukun, tanda panah stres, goliun dengan nun sukun. Lanjutkan Abu Abdillah. Setelah ghaliyun dengan nun sukun. Masih ingat? Enggak konsen kayaknya, kecapean antum kayaknya. Sukkinatil ya listisqa li dhammati 'alaiha. Ya disukun karena beratnya dhamma atasnya, sebelumnya kasroh kemudian dhamma berat. Jadi apa? Ghalin. Lanjutkan Abu Usman. Ada ya sukun, ada non sukun. Apa yang dilakukan? Hudifat. Dibuang ya karena bertemunya dua sukun. Jadi apa? Nun tadi masih. Nun kembalikan ke tanwin. Jadi ya. Temu? Paham ya Pak Azam? Mantap. Pertemuan depan maju tulis. Nanti kalau anak lupa diingatkan ya. Tugasnya Abu Azam maju ke depan jelaskan isim manqus. Nah. Ya, tulis. Baik, kita baca hadal qalamu ghalin. Hadal qalamu ghalin. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Al-kutubu ghaliyatun fi baladina. Al-kutubu ghaliyatun fi baladina. Hadzal kitabu rahiqun wa dzaaka ghalin. Hadzal kitabu rahiqun wa dzaaka ghalin. Disebutkan dalam catatan di ta'liq bawah. Al-ismul manqus ismun akhiruhu ya'un maksurun maqablaha. Isim mankus adalah isim yang akhirnya ya yang dikasrah huruf sebelumnya. Ini definisi-definisinya kurangan ya, maksudnya secara nahu sering tidak pas gitu. Tapi ya sudah, ngikut saja di sini. Nah, isim yang akhirnya ya yang dikasrah huruf sebelumnya. Contohnya al-ghali, al-qadi. Tuhdhabu ya'uha idza hudifat al. Ya'nya dibuang jika dibuang alif lam. Takulu ghalin, qadin. Nah. Dan akan kembali tadi dalam tiga keadaan tadi. Kalau ada alif lamnya, kalau mansub, walaupun tidak ada alif lam, tapi ketika nasab, ya'nya kembali. Ya. Contohnya apa contohnya? Ra'aitu qadiyan. Ya'nya kembali. Ja'a qadin. Ra'aitu qadiyan. Marartu biqadin. Nah. Jadi kata tuhdafu ya'uhu idha hudifat al ini juga perlu dikasih catatan. Kecuali ketika apa? Mansub. Ya'nya kembali. Ketika rofa, ketika jer, maka ya'nya hilang. Wa hadha tanwinu yusamma tanwina iwadin. Tanwin ini namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari ya. Ai badala wa iwad, badalun wa iwadun an ya mahdufa. Macam-macam tanwin itu banyak. Ada sekitar 10 macam tanwin. Nah, di sini tanwinnya namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Tanwin iwad itu macam-macam juga. Ada iwadun anil harfi, ada iwadun anil ismi, ada iwadun anil jumlah. Nah, di sini iwad an apa? Iwadun anil harf, menggantikan ya yang dibuang tadi. Kalau tanwin yang iwadun anil ismi contohnya apa? Ba'dukum ba'don. Nah, ba'don itu tanwinnya tanwin iwad anil ismi. Takdirnya apa? Ba'dukum ba'dokum. Pengganti domir kum diganti tanwin. Tanwin iwad anil tanwin jumlah. Yaitu tanwin menggantikan jumlah seperti apa? Kalimat-kalimat apa? Hina izin. Nah, hina izin itu seringnya menggantikan zinnya. Zin pada hina izin itu tanwin iwad anil jumlah. Nah, nanti kalau ketemu bisa dipraktekan di situ. Hina izin tanwinnya tanwin iwad anil jumlah. Baik, kita selesaikan. Al-adadu mi'atun wa alfun. Hilangan 100 dan 10. Al-ismu ladhi ba'dahuma mufradun majrurun bil-idhofah. Maksudnya, bilangan yang terletak setelah 100 dan 1000 ini, hukumnya mufrad majrur sebagai mudhof ilaih. Ya, untuk bilangan 100 dan 1000 hukumnya yang pertama mu'rob, bisa mi'atun, bisa mi'atan, bisa mi'atin, bisa alfun, alfan, alfin. Yang kedua, ma'dudnya senantiasa apa? Mufrad majrur, mudhaf ilaih. Yang ketiga, la yahtalifu lafduhu ma'al mudzakkari wal mu'annasi. Tidak ada perbedaan lafadznya bersama ma'dud mudzakkar ataupun mu'annas. Yang dihitung mudzakkar atau yang dihitung mu'annas sama saja. Nah, contohnya mi'atu rojulin, 100 laki-laki. Mi'atum ro'atin, 100 wanita. Alfu rojulin, 1000 laki-laki. Alfum ro'atin, 1000 wanita. Jadi untuk bilangan 100 dan 1000 tadi hukumnya apa? Ya, Pak Usman. Satu, bilangan 100 dan 1000 hukumnya satu, laki-laki dan perempuan di Urut tadi, satu mu'rob. Tulis, udah tulis belum? Bisa rofa, bisa nasob, bisa jer. Alfun, alfan, alfin. Kemudian yang kedua, ma'dudnya senantiasa mufrad majrur. Yang ketiga, tidak ada perbedaan lafadznya antara mudzakkar dan mu'annas. Baik, karena kalau bilangan 3 sampai 10 kan ada perbedaan. Ini aksul qiyas. Yudhakar ma'al mu'annas wa yu'annas ma'al mudhakar. Contohnya, ikra ya Pak Azam. Haza til fazu di alfi riyal. Televisi ini Seharga 1000 riyal. Nah, berikutnya ini contoh yang majrur. Saya telah membaca 1000 halaman. Mansub ya. Contoh yang berikutnya. Wasala ila Makkah mi'atu hajjin wa hajjatin. Telah sampai Mekah 100 haji dan 100 haji dan hajah. 100 pak haji dan bu hajah. Nah, ini contoh yang rofa. Fa'il dari suasola mi'atu rofa sebagai fa'il, alfa mansub sebagai maf'ul bih, alfi dengan majrur. Ini contoh yang contoh-contoh menunjukkan bahwasanya bilangan 100 dan 1000 itu mu'rab. Wallahu a'lam bishawab. Nakhwi. Nah. Amkaslan. Itu enggak berbicara mengapa di sini. Di sini itu di mana? Di Jalan ada yang pakai panjang kalau Untuk pertanyaan yang terpanjang ini. Ya, ini penekanannya. Kalau A anta berarti yang ditanyakan kamunya. Kalau A mujtahidun yang ditanyakan tentang sungguh-sungguhannya. Berarti kan di sini kan ma ba'da hamzah tadhkuru syai'a alladhi tas'alu anhu. Kata yang setelah hamzah kamu sebutkan sesuatu yang kamu bertanya tentangnya. Kalau A anta itu menanyakan tentang kamu orangnya. Kalau A mustahidun bertanya tentang kesungguh-sungguhan. Hampir sama, wallahu alam. Tapi mungkin lebih tepatnya begitu ya. Kalau bertanya tentang sesuatu ditekankan, maka setelah hamzah itu kata yang antum tanyakan. Nah. Contoh yang lainnya misalnya apa? Ya, San. Apakah kamu yang rajin ataukah dia? Itu yang lebih pas kalau pakai anta. Apakah kamu? Anta. Atau yang beda lagi. Ya, kalau dua hamzah jejer ini bisa. Anta. Nah. Jadi kalau mau membuat contoh yang a'anta tadi, pakai an atofnya ke huwa. Bertanya tentang orangnya. Azaidun mujtahidun am khalidun, misalkan. Berarti kan pertanyaan tentang siapa? Siapa tadi? Zaidun. Kalau yang di setelah hamzah itu mujtahidun, berarti pertanyaan tentang kesungguh-sungguhan. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nak pergi. Baru.